Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن شاء الله pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran fikih dengan membaca hadis-hadis yang tersusun dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, yang sampai saat ini kita masih di kitab Taharah dan terakhir kita masih di bab Nawakid al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Berikutnya yang akan kita baca dari kitab Bulughul Maram ini adalah hadis Jabir bin Samurah terkait dengan makan daging unta dan makan daging kambing, apakah dan yang mana yang membatalkan wudu ketika seseorang awalnya dalam keadaan berwudu kemudian dia makan daging unta ataupun makan daging kambing, apakah ketika ingin sholat wajib baginya mengulangi wudunya dalam keadaan tidak ada pembatal-pembatal yang lainnya kecuali hanya karena makan tersebut. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atawaddau min luhumil ghanam. Qala in syikta. Qala atawaddau min luhumil ibil. Qala na'am. Akhrajahu Muslimun. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, di mana beliau menuturkan ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terkadang ilmu yang didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melalui pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang daripada sahabatnya, atau terkadang pertanyaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah di antara metode penyampaian ilmu dan fatwa, ditanya ataupun bertanya. Dan para sahabat, dari satu sisi mereka merasa artinya kurang enak untuk sering-sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka senang ketika ada orang-orang baru, orang-orang asing datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, menanyakan tentang masalah agama. Dan itu yang kita rasakan, terkadang tanpa kita sadari kita mendapat ilmu itu adalah dari pertanyaan seseorang kepada guru kita yang kita tidak pernah terbesit dan tidak ada punya permasalahan terkait hal tersebut. Tapi karena pertanyaan tersebut kita mendapat ilmu. Dan ini yang terjadi. Ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atawadda'u min luhumil ghanam? Apakah aku harus berwudu dari daging al-ghanam? Al-ghanam. Itu kambing. Mungkin kalau lebih umumnya seperti Jawa ya. Itu wudu. Nah, artinya, mohon maaf ya, mungkin kalau ini termasuk. Kan ada kambing Jawa, ada kambing domba. Kalau kambing, kata mereka, itu lebih identik kepada kambing Jawa. Lebih identik kepada kambing kambing Jawa ketika dikatakan kambing. Tapi kalau dikatakan yang itu yang domba, itu adalah mereka katakan itu domba. Kalau al-ghanam itu lebih umum. Mencakup kambing domba dan kambing Jawa atau disilakan dengan kambing. Nah, di sini bertanya bagaimana apakah harus berwudu lagi ketika min luhu mil ghanam dari makan. Jadi ada takdir ya gitu. Dari makan daging-daging kambing. Baik itu kambing domba, gembel, maupun itu kambing Jawa, kambing kacang. Rasulullah SAW menjawab, in syikta, jika engkau ingin, jika engkau menghendaki, silakan wudu. Kemudian bertanya lagi, atawadda'u, apakah aku harus berwudu min luhumil ibil dari makan daging unta, al ibil unta, apapun jenis untanya, seperti kambing tadi, apapun jenis kambingnya, apapun jenis kambingnya, karena apapun jenis untanya. Jawaban Rasulullah SAW, qala na'am, iya, artinya iya, berwudu dari makan daging onta. Hadis yang semakna dengan hadis ini datang dari sahabat Al-Bara' bin Azib. Sahabat Al-Bara' bin Azib. Rasulullah SAW pernah ditanya, ana tawadda'u min luhumil ibil, apakah kami harus berwudu dari makan daging unta? Qala na'am. Maka jawaban Nabi iya, berwudu dari makan daging unta. Artinya batal wudu sebelumnya karena sebab makan daging unta. Kemudian qala ana tawaddau min luhumil ghanam. Apakah kami berwudu juga dari makan daging kambing? Maka qala la, tidak. Tidak. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini semakna dengan hadis yang tadi. Adapun fikih yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya makan daging secara umum dari daging-daging yang halal dimakan, ikan, ayam, dan yang lainnya, itu tidaklah membatalkan wudu disebabkan dengan makannya, kecuali kalau ada pembatal-pembatal wudu yang lainnya. Baik daging tersebut, daging yang dimasak, ataupun daging yang tidak dimasak. Ada jenis-jenis daging, cara makannya tanpa dimasak. Ikan, di sebagian orang, bagian daerah, itu mengkonsumsinya itulah tidak dimasak. Atau bahkan daging selain ikan, daging dari hewan-hewan yang disembelih. Hadis yang membedakan berwudu itu dari yang dimasak itu mansukh. Jadi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu awalnya memerintahkan berwudu mimma masat an-nar, dari makan daging yang disentuh oleh api. Tawaddu mimma masatin nar. Berwudulah kalian dari apa-apa yang disentuh oleh api. Hadis Aisyah, hadis Abi Hurairah, riwayat Muslim. Maksudnya adalah daging yang dimasak. Tapi ternyata hadis ini adalah mansukh oleh hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Kana akhiru al-amraini min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma masatin nar. Akhir dari dua keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan wudu, artinya tidak berwudu dari apa-apa yang disentuh oleh api, dari apa-apa yang dimasak. Artinya dulunya, awalnya, berdasarkan hadis Aisyah dan hadis Abi Hurairah, makan daging apa saja yang dimasak itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu berdasarkan perintah tawaddu, berwuduklah kalian mimma masatin nar, dari apa-apa yang disentuh oleh api. Namun karena di dalam agama kita itu ada sistem nasikh wal mansukh, artinya diangkat hukum digantikan dengan hukum yang baru berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir dari perintah beliau adalah tidak perlu berwudu ketika seseorang makan dari apa yang dimasak, atau masakin nar, dari apa yang disentuh oleh api. Itu akhirnya. Artinya ini yang dipakai hukumnya. Tidak dibedakan itu daging onta ataupun daging kambing. Kemudian sekarang rincian baru, dibedakan antara daging onta dan daging kambing. Daging kambing berdasarkan pertanyaan dari salah seorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah seseorang berwudhu sehabis dia makan daging kambing? Riwayat yang datang dari Jabir bin Samurah mengatakan, in syikta, jika engkau menghendaki. Riwayat yang datang dari hadis Al-Bara' bin Azib, Nabi SAW mengatakan tidak. Artinya tidak perlu berwudu. Apa yang bisa kita ambil dari dua riwayat ini? Menunjukkan bahwasannya makan daging kambing tidaklah membatalkan wudu. Makan daging kambing, baik yang dimasak maupun tidak dimasak, tidak membatalkan wudu. Apakah boleh berwudu? Boleh. Berwudu, memperbaiki wudu. Ini dalil menunjukkan bahwasannya seseorang berwudu itu tidak mesti karena wudunya batal. Berwudu lagi ataupun memperbarui wudu tidak mesti karena wudunya batal. Jika hal tersebut memungkinkan, semisal mudah mendapatkan air. Lain halnya ketika seseorang kesulitan dalam mendapatkan air. Maka dalam hal ini lebih baik dia tidak memperbarui wudunya dan menjadikan air yang ada itu untuk yang lainnya yang membutuhkan. Ini ketika air dalam keadaan sulit untuk didapatkan. Ataupun di musim-musim yang krisis air, secara tayamum belum mewajibkan untuk tayamum karena air masih ada. Tetapi kalau dipakai untuk berwudu dalam keadaan seseorang masih suci, itu menyebabkan yang lainnya kekurangan. Maka tentunya dalam kondisi seperti ini dia mengutamakan orang lain. Tapi dalam keadaan longgar seperti kondisi kita sekarang ini, seseorang memperbaiki wudu dalam keadaan wudunya tidak batal, boleh-boleh saja. Ada kalanya sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatawaddau bi kulli salatin. Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu di untuk setiap sholat. Artinya baik batal ataupun tidak, untuk setiap sholat 5 waktu. Yang biasanya relatifnya ya, wudu sholat maghrib kita masih bisa dipakai lagi untuk sholat isya. Biasanya rentan waktu seperti itu belum batal keumuman. Nah ini masih bisa digunakan. Tapi ingin berwudu lagi, memperbaiki wudu, itu adalah boleh. Nah demikian juga seseorang sehabis makan daging kambing, dia dalam keadaan berwudu makan daging kambing, berwudu kemudian makan daging kambing, apakah boleh dia berwudu? Ya boleh-boleh saja, tapi tidak wajib. Oleh sebab itu sebagian para ulama mengatakan sehabis berbekam, seperti yang dirojekan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sehabis muntah, walaupun itu tidak membatalkan wudu, tapi boleh bagi dia, atau bahkan bagian mengatakan dia tawajjah lebih utama untuk dia berwudu lagi, meskipun wudunya tidak batal. Meskipun wudunya tidak batal. Jadi berwudu tidak mesti karena wudunya batal. Bisa jadi dipakai untuk memperbaruinya. Sebagian menggunakan wudu untuk menghilangkan ngantuk. Tidak batal wudunya. Tapi karena nu'af mil syaitan, nu'af ngantuk ini adalah di antara bentuk syaitan mengganggu seseorang, dia berwudu untuk mengusir syaitan ini. Ada kalanya wudu itu tidak mengangkat hadasnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat, nah, berdasarkan riwayat atau biasar, kanu yatahaddatsuna fil masajid kanu junubun wa yatawaddauna wa yajlisuna fil masajid wa yatahaddatsun au kama qol. Dulu senior-senior kami, bisa jadi sahabat, bisa jadi tabi'in, mereka dalam keadaan masih junub, mereka berwudu dan mereka duduk-duduk di masjid berbincang-bincang. Kemudian demikian contohnya, ada kalanya wudu untuk tidur, padahal tidur membatalkan wudu. Di antara sunnah seseorang sebelum tidur adalah berwudu dulu. Sebagaimana dalam hadis Al-Barra bin Azib, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada idza arada an yanam yatawaddau. Beliau berwudu. Idza awa ila firasyi. Karena Nabi SAW idza awa ila firasyi yatawaddau. Wudu ahli shalah. Berwudu seperti wudu salat. Padahal nanti kalau tidur batal wudunya. Itu di antara bentuk-bentuk syariat yang di luar nalar kita untuk memprediksi apa sih hikmahnya. Tapi yang jelas berwudu itu bagus. Yang lainnya, karena hal yarkudu ahaduna wa huwa junubun, pertanyaan Umar kepada Nabi SAW, apakah salah seorang daripada kami itu boleh tidur dalam keadaan dia masih junub? Dalam keadaan masih junub. Na'am idza tawadda. Boleh kalau dia berwudu. Berwudu tidur, masih junub. Apakah berwudu mengangkat hadasnya? Tidak. Hadasnya masih junub, dia masih berhadas besar. Ya, para ulama mengatakan yukhaffif, meringankan. Bahkan Nabi SAW memerintahkan ataupun menganjurkan seseorang yang menggauli istrinya dan ingin mengulangi lagi untuk berwudu. Untuk berwudu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kadang kita di luar nalar kita, apa hikmah wudu di balik itu semua. Ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya al barakatu ma'as sunnah. Berkah itu adalah bersama dengan sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hadis kita ini. Makan daging kambing boleh berwudu, boleh tidak berwudu. Silakan mau berwudu in syikta, jika engkau menghendaki. Apakah harus? Tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam punya ditanya lagi, bagaimana kalau daging unta? Kalau daging unta, qala na'am. Iya. Bahkan ada perintah tawaddu. Berwuduklah. Dari makan daging unta. Nah, ini di antara salah satu pembatal daripada pembatal-pembatal wudu menurut Imam Abu Hanifah mohon maaf, yang ulama yang berpendapat batalnya wudu karena makan daging unta itu adalah Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad yang berpendapat bahwasanya naqdul wudu min akli lahmil ibil. Batalnya wudu disebabkan makan daging unta. Wa huwa qaulu Ishaq bin Rahawi. Dan itu juga pendapat Imam Ishaq bin Rahawi. Dalilnya adalah hadis Al-Bara' bin Azib dan hadis Jabir bin Samurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apakah seseorang yang makan daging unta berwudu? Iya, jawabannya. Imam Nawawi sendiri ketika menyebutkan bahwasannya jumhur ulama Abu Hanifah, Malik, Syafi'i mengatakan tidak batal wudu karena makan daging jazur, bisa jadi mereka belum mengetahui hadis-hadis tersebut. Beliau berkata, karena Imam Syafi'i pernah mengatakan insohal hadis filuhu mil ibil fakul kultubi. Apabila hadis tentang wajibnya makan berwudu dari makan daging unta itu sahih, maka aku berpendapat dengannya. Dan hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan datang dari beberapa sahabat. Sehingga sebagian mengatakan, menisbatkan ini juga mazhabnya Imam Syafi'i. Walaupun yang masyhur dari beliau, beliau tidak membatalkan wudu. Namun apa yang beliau nyatakan ittahat hadis, kalau hadisnya sahih itulah pendapatku. Wa madhhabi, itu mazhabku. Dan Imam Nawawi sendiri merojekkan bahwasannya makan daging unta itu membatalkan wudu. Kita jangan membayangkan kita ya kapan makan daging untanya. Besar sekali kemungkinan seseorang misalnya dia ke Tanah Haram, Mekah, Madinah, atau di sebagian daerah, sebagian negara itu menjadi konsumsi umum mereka daging unta tersebut. Walaupun bukan di negara Timur Tengah ataupun negara Asia, di negara lain unta bagi mereka banyak dan mudah didapatkan. Atau misalnya dalam bentuk sudah dikemas kaleng, atau sudah menjadi dikemas dalam bentuk daging giling, ya tetap daging unta. Kita ketahui itu adalah daging unta dan kita makan daging tersebut, apabila kita dalam keadaan berwudu, wudu kita menjadi batal disebabkan makan daging unta tersebut. Yang sulit diprediksi juga dan di luar nalar kita, apa sih bedanya makan daging unta membatalkan wudu, makan daging kambing tidak membatalkan wudu, padahal sama-sama daging. Kalau kita tunduk patuh dengan syariat, sama sekali itu bukan hal yang masalah. Yang jelas seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama pun menyingkap sebagian dari hikmah. Disebutkan rahasia kenapa dibedakan antara daging unta dengan daging kambing. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan biqouli innaha minal jin. Sesungguhnya unta tersebut dari jin. Kemudian diuraikan oleh para ulama, fa'akluha yurisu kuwatan syaitoniyatan tazulu bil wudu. Makan daging unta itu akan menimbulkan energi setan. Yang akan hilang dengan cara berwudu. dengan cara berwudu. Itu disebutkan hikmahnya. Jadi ada energi setannya. Bukan berarti itu haram. Kok ada energi, kenapa enggak diharamkan? Ya, daging unta halal. Cuma ada di situ karena disebutkan oleh Nabi SAW, innaha minal jin. Sesungguhnya dia dari jin. Kata para ulama, di antara rahasia kenapa harus berwudu karena makan daging unta, karena dia akan menghasilkan energi setonia. Apa bentuk energi setonia walau alam, tapi dia akan hilang dengan berwudu. Dia akan hilang dengan berwudu. Kemudian kata mereka bahwasanya ru'atul ibil indahum kibrun wa zuhu wa tarafun. Umumnya para pengembala unta itu punya karakter itu artinya angkuh. Lebih angkuh. Punya kibar. Itu disebabkan apa? Iktasabu hadhihi tiba. Karakter ini datang min tauli baqaihim indah, karena lamanya mereka, artinya seringnya mereka berinteraksi dengan unta tersebut. Yang kita tahu karakter unta kalau jalan itu nampak gagah, nampak angkuh. Dikhilafi ashadil ghanam, beda dengan para pengembala kambing. Fa alaihi mustaqina wal wudu walainul qalb. Karakter para pengembala kambing ini mereka lebih tenang. Wudu tawadu artinya lainul qalb, perhatian kalbu mereka, artinya perhatian dengan yang lain, lembut. Kata Syekh Abdurrahman, wala'alla hadha huwa sir fi annahu ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam. Bisa jadi ini rahasia, tidaklah seorang nabi melainkan dia itu adalah pernah mengembala kambing. Karena dengan berinteraksi dengan kambing itu akan melahirkan sakinah, ketenangan, lembut hati, demikian. Itu disebutkan adalah perbedaan antara unta dengan kambing. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, anusolli fi mawab ini al-ghanam, apakah boleh kami sholat di kandang kambing? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naam, sholli fi mawab ini al-ghanam, di kandang kambing boleh sholat. Di kandang kambing sholat duha, sholat apa sambil memberi makan, kemudian sambil nunggu mungkin santai di situ sholat, boleh. Yang jelas ada kotoran ataupun kencing sedikit banyak, tapi itu tidak najis, bukanlah najis. Ketika ditanya, anu sholli fi mabariki al ibir, bolehkah kami sholat mabarik, tempat biasanya unta, ya kandang unta lah. Dia baring untuk unta tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, la tusalli, jangan kalian sholat di kandang unta. Apa karena najisnya? Enggak. Bukan karena najisnya kotoran unta ini. Karena Nabi Muhammad SAW pernah menyuruh Al-Araniyin, orang dari suku Arani ya, yang mengalami flu ketika itu, untuk minum dari air kencing dan susu unta ini. Kalau dia najis, sebenarnya tidak boleh seseorang terapi dengan najis. Minum yang najis. Ini malah disuruh minum. Bagaimana cara terapisnya? Ada yang mengatakan dicampur, ada yang mengatakan sendiri-sendiri. Walau alam, tapi di antaranya adalah Nabi SAW pernah memerintahkan. Dan kita dengar dan kita dapat bahwasanya ada terapis yang memang seperti itu. Mereka minum dari kencing unta ini. Namun saya di sini adalah Nabi melarang sholat di tempat ataupun di kandang unta. Tapi boleh sholat di kandang kambing. Ini perbedaan lain antara kambing dan unta. Apa rahasia dari perbedaan tadi? Yaitu yang tadi disebutkan, sebagian yang diketahui. Karena ada karakter jinnya pada unta. Ada energi setannya pada unta. Sedangkan itu tidak ada pada kambing. Atau di sana ada hikmah-hikmah yang lainnya yang di luar nalar manusia yang kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, laula ad-dinu bir-ra'yi. Kalau agama ini berdasarkan logika, telapak khuf itu lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Dan ini kan termasuk yang di luar nalar logika. Kecuali diambil dari syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata kecuali dengan wahyu. Kesimpulan ini bahwasanya yang rajih dari pendapat para ulama berdasarkan hadis ini, makan daging unta itu membatalkan wudu seseorang. Dia wajib berwudu lagi. Bagaimana kalau imam kita berpendapat tidak batal wudu? Itu tidak batal. Dia menganggap iya itu hanya abdoliyah saja berwudu, tapi tidak batal. Karena dia bermadhab, mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, Abu Malik, jumhur ulama. Dia mengatakan tidak batal. Dan nyata-nyata dia habis wudu, makan sate unta. Terus tahu-tahu datang waktu sholat, dia yang jadi imam. Tidak berwudu lagi. Apakah sah kita bersolat di belakangnya? Sah. Sedangkan kita, kalau kita makan daging unta, kita batal. Karena kita berpendapat bahwasanya berdasarkan dari sini adalah makan daging unta membatalkan wudu. Adapun misalnya yang lain, dan ini toleransi di dalam mazhab fikih. Jika kita dapati misalnya kita berbeda pendapat dan pendapat itu adalah bisa dikatakan kuat, ada hujah-hujahnya. Kemudian kita berbeda antara kita dengan imam. Kalau kita melakukannya, kita katakan batal. Tapi karena imam dia berpendapat bahwasanya itu tidak batal, dia tetap sah kita sholat di belakangnya. Itu bukan perkara yang prinsip dan masih bisa ditolerir untuk seseorang saling berjamaah. Itu yang diuraikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika menjelaskan tentang fikih khilaf dalam masalah ini. Karena khilafnya itu adalah khilaf yang dibangun di atas pemahaman terhadap dalil-dalil yang ada. Kemudian, apakah sama hukum daging unta ini dengan susunya? Susu unta. Atau kalau kita lagi terapi tadi, untuk obat flu, apa gitu, juga air kencingnya. Sehingga itu juga membatalkan wudu. Yang dibahas oleh para ulama yang membatalkan wudu hanya dagingnya. Tidak masuk kepada air kencing ataupun juga susunya. Karena ketika Rasulullah SAW memerintahkan Al-Uraniyin ini, suku Uraniyah ini, untuk minum dari kencing dan susunya, Nabi tidak memerintahkan mereka untuk berwudu setelah itu. dalil bahwa itu dalil ataupun menunjukkan bahwasanya susu ataupun air kencingnya yang dipakai untuk seorang berobat tadi tidaklah membatalkan wudu, sedangkan dagingnya iya berdasarkan hadis ini. Ya karena kita berpatokan dengan ada ataupun tidaknya keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu batal ataupun tidaknya. Hukum asalnya tidak batal, tapi karena ada keterangan Nabi SAW ketika ditanya apakah seseorang berwudu lagi ketika selesai makan daging unta, dia mengatakan iya, maka kita tunduk dengan hal ini. Dan masuk ke dalam kategori daging itu adalah tentunya seluruh tubuh dari unta tersebut. Misalnya mohon maaf, misalnya hatinya, usus, rempelanya misalnya, yang semisal dengannya, dari daleman daripada unta tersebut, atau lemaknya, sama. Itu masuk ke dalam kategori daging. Tidak dibedakan untuk masalah daging ini. Beda dengan Yahudi. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi mereka daging sapi dan daging kambing, tapi diharamkan atas mereka suhu lemaknya. Sedangkan dalam Islam tidak dibedakan seluruhnya. Jika daging tersebut halal, maka lemak, kemudian usus ataupun bagian dalamnya, jerawannya, perut-perutnya juga halal. Dan jika itu adalah sama dengan daging, hukumnya membatalkan wudhu. Sama-sama membatalkan wudhu. Sebagian para ulama bahkan mengatakan termasuk kuah marak, ya, istilahnya marak. Ya, ada kaldunya, ada kuahnya. Karena sedikit banyaknya itu ada artinya remukan-remukan daging yang tercampur dengan kuah tersebut. Juga apabila seseorang makan darinya ataupun minumnya juga, walaupun itu masalah khilaf, namun lebih hati-hatinya juga sama membatalkan wudhu. Yang tidak membatalkan wudhu susu, karena terpisah darinya. Susu punya hukum sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita kaji pada malam hari ini. Kesimpulannya, kajian kita pada malam hari menambahkan satu pembatal daripada pembatal wudhu selain dari buang air kecil, buang air besar, keluar angin, kentut, menyentuh kemaluan bagi sebagian pendapat. Kemudian berikutnya ini, yaitu makan daging unta. Itu adalah membatalkan wudhu. Mungkin suatu saat kita disuguhkan daging unta, maka dalam keadaan kita sudah berwudhu, maka wajib bagi kita untuk berwudhu lagi. Karena makan daging unta termasuk yang membatalkan wudhu. Ataupun ketika seseorang ingin sholat habis dia makan daging unta, atau hal-hal yang wajib dia lakukan dengan cara bersuci ataupun berwudhu, maka wudhunya menjadi batal disebabkan dia makan daging unta tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik. Subhanaka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.